dan cinta. Tak lekang meski terpisah masa, cintamu selalu pada umat selamanya. Ingatmu jadi obat di saat sakit melanda hebat. Pertolonganmu nyata dan itu buat kami bahagia. Ya Rasulullah, salawat dan salam untukmu. Moga terus tertutur hingga di akhir hidupku. Innal Habib.